Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Qala al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Babu qawlillahi ta'ala fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. قال ابن عباس في الآية الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمات الليل وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص ولولا البط في الدار لأتى اللصوص وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا هذا كله به شرك رواه ابن حاتم. باب tentang firman Allah jalla wa ala فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. Maka jangan kalian jadikan untuk Allah jalla wa ala tandingan-tandingan. Wa antum ta'lamun, dan kalian tahu bahwa Allah Jalla wa Ala Maha Esa di dalam mengatur alam semesta ini. Al-Baqarah ayat 22. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan tentang ayat di atas, al-andadu huwa syirk. Yang dimaksud al-andad adalah asyirk. Maka makna fala taj'alu lillahi andada ay fala taj'alu lillahi syuraka. Jangan sekali-kali kalian menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Akhfa min dabibin naml ala safatin sawda'a fi zulmatil layl. Dan yang namanya syirik itu lebih samar, lebih tidak terlihat daripada dabib an-naml, jalannya seekor semut di atas batu hitam, lempengan batu hitam di tengah-tengah malam yang sangat gelap. Yeah. Jangankan suara jalannya semut atau bekas jalannya semut, semutnya saja tidak terlihat di malam hari, ditambah lagi berada di atas batu yang hitam pekat di malam malam hari. Demikianlah syirik itu tersamarkan atas sebagian manusia, ya, dari jauh dari taufik dan penjagaan Allah Jalla wa'ala. Wahuwa antaqul, dan di antara bentuk syirik adalah ucapan engkau, wallahi wa hayatika ya fulan, wa hayati, demi Allah dan demi hidupmu. Juga ucapan engkau, wa hayati, dan demi hidupku. Yaitu bersumpah dengan selain nama Allah Jalla wa'ala. Atau dia bersumpah dengan nama Allah dan juga dengan selain nama Allah di dalam suatu sumpahnya. Juga seperti ucapan engkau, laula kulaibatu hadza la atana al-lusus. Kalau bukan anjing yang ada ini, maka sungguh kita telah didatangi maling. Walaula al-battu fid dar la atal lusus. Seperti ucapan engkau, kalau bukan bebek ini, maka tentu maling telah masuk ke dalam rumah. Wa qawlu ar-rajuli li sahibih, seperti ucapan seseorang kepada sahabatnya, ma syaa Allah wa syi't, karena kehendak Allah dan karena engkau. Wa qawlu ar-rajul laula Allah wa fulan, ucapan sebagian orang, laula Allah wa fulan, kalau bukan karena fulan, kalau bukan karena Allah dan fulan. Ya, dia menggabungkan selain Allah dengan Allah Jalla wa'ala. La taj'al fiha fulanan, hadha kulluhu bihi syirk. Jangan kamu gunakan fulan di dalam sumpahmu. Cukup katakan masya Allah atau lallah, law lallah. La taj'al fiha fulanan, jangan tambah, jangan kamu tambahkan kata fulanan dalam sumpahmu. Nah, rawahu ibnu, hadza kulluhu bihi syirk, ini semuanya adalah bentuk syirik kepada Allah Jalla wa Ala. Demikian ucapan Abdullah bin Abbas terkait firman Allah, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Dari surat Al-Baqarah ayat ke-22. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه لما كان من تحقيق التوحيد الاحتراز من الشرك بالله في الألفاظ وإن لم يقصده المتكلم بقلبه نبه المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الباب على ذلك وبين بعض هذه الألفاظ لتجتنب هي وما ماثلها. تجوان الشيخ محمد بن عبد الوهاب mengangkat bab ini karena di antara bentuk penjagaan terhadap tauhid adalah seseorang menjaga dirinya untuk tidak menyekutukan Allah, untuk tidak melakukan kesyirikan dalam ucapan. Ya. Karena yang namanya syirik itu tidak hanya pada perbuatan. Dia juga dapat terjadi dalam suatu ucapan. Ya. Syirik bisa terjadi dalam suatu keyakinan di dalam hati seorang hamba, dalam suatu perbuatan, dan juga di dalam ucapan. Yang sering ya syirik, seringnya syirik yang terjadi pada ucapan seseorang atau yang terdapat, yang terkandung dalam ucapan seorang yang dia ucapkan, seringkali itu tidak disadari. Oleh karenanya Syekh angkat bab ini di dalam kitab Tauhid ini. Dan ucapan yang syirik tetap dikatakan syirik walaupun dia tidak bertujuan untuk menyekutukan Allah di dalam hatinya. Ya. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab angkat bab ini sebagai peringatan agar kita menjauhi kata-kata yang disebutkan oleh Syekh oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di atas dan yang semakna dengannya. Ya. Qala fala taj'alu lillahi andada, maknanya adalah ai ashbahan wa nugara'a tusrifuna lahum al-ibadata aw shay'an minha. Makna fala taj'alu lillahi andada adalah jangan engkau jadikan ashbahan wa nugara, sekutu yang serupa yang sama dengan Allah, dengan engkau palingkan ibadah atau sebagian dari ibadah kepada mereka. Wa antum ta'lamun, maknanya adalah annahu rabbukum la yarzuqukum ghayruhu wa la yastahiqul ibadata siwah. Sedangkan kalian tahu bahwa Allah Jalla wa Ala adalah Rabb kalian, tiada yang mampu memberikan rezeki kepada kalian selainnya dan tiada yang berhak diibadahi kecuali Ia. Ini menerangkan kepada kita bahwa tauhid rububiyah, keyakinan bahwa Allah Maha Esa dan bahwa Allah adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, itu tidak bernilai dan tidak membuat seorang itu dikatakan muslim, mukmin apabila dia tidak mengesakan Allah Jalla wa'ala di dalam ibadah, jika ia masih melakukan kesyirikan di dalam hal ibadah. Fil ayat fi tafsiril ayat, dabi bun namal artinya masyuhu, jalannya seekor semut. Ala safatin, safatin ay as-safa al-hajarul amlas, batu yang licin. Kulaibatu tasghiru kalbatin wa hiya huna allati tuttakhadhu li hifdhil mawashi wa ghairiha. Ini maksud dengan kulaibah di sini adalah anjing peliharaan yang dipelihara untuk menjaga hewan ternak dan selainnya. Ini tidak mengapa ya. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi atau yang menyebutkan bahwa tidaklah seorang memelihara seekor anjing melainkan akan berkurang dari pahala ibadahnya sebesar gunung Uhud setiap harinya, maka yang dimaksud dengannya adalah hewan anjing peliharaan yang bukan untuk menjaga hewan ternak atau kebun ya, dan semisal dengannya. Dia memeliharanya hanya untuk hiburan. Ya, hanya untuk ya senang-senangan ya dengannya, seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang terkontaminasi dengan kebiasaan orang-orang barat. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Al-lususu jam'u lis, jamak lusus. Lusus jamak lis wa hum surraq, para pencuri. Al-bat jam'u battah wa hiya min tuyuril ma'i tattakhadhu fil buyut, bebek. Fa idza dakhalaha ghairu ahliha aw ghairu ahliha istankaratu wa sahat. Yang apabila ada orang datang masuk suatu rumah yang ia bukan dari penduduk rumah tersebut, pemilik rumah tersebut, dia akan berbunyi. ya, menjerit ya, apa suara bebek? Menjerit bukan ya, menjerit suara orang. Kalau bebek apa namanya? Bang David? Hah? Kalau kucing ngeongan. Kalau bebek? Kalau burung siulan, ya. Kalau bebek apa? Kuek kuek kuek. Ya, itu suaranya, sebutannya untuk kuek kuek apa? Ya, kalau sebutan untuk meong-meong kan ngeongan, ya. Kalau sebutan untuk wek-wek apa? Wek-wekan bebek begitu. Oke lah, ya. Dan ini ya, salah satu dari manfaat memelihara bebek. Ya, bebek. Dia akan wek-wekan, ya, atau akan berbunyi, ya. Apabila melihat ada orang yang masuk ke rumah yang bukan pemiliknya. Nah. La taj'al fiha fulanan. Ay la taj'al fi maqalatika fataqul laula Allah wa fulan bal qul Allah wahdah. Maksud ucapan Abdullah bin Abbas la taj'al fiha fulanan, jangan engkau sebutkan kata fulan ya selain Allah di dalam ucapanmu ya. Laula Allah wa fulan, tetapi katakanlah laula Allah wahdah. Semata-mata karena Allah. Hada kulluhu bi syirkun. Ini semua adalah bentuk syirik. Ai hadhil alfaz al-madhkurah wa ma syabaha syirkun billah. Maksudnya adalah lafaz-lafaz di atas dan yang semisal dengannya adalah bentuk syirik kepada Allah Jalla wa Ala, ai syirkun asghar, yaitu syirik kecil apabila dia tidak meyakini selain Allah itu melakukan sesuatu yang tiada yang mampu melakukannya kecuali Allah. Karena kalau dia sudah meyakininya maka itu menjadi syirik besar. Al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna ucapan atau makna ayat di atas secara global, yaitu firman Allah fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, maka jangan kalian jadikan bagi Allah Jalla wa Ala tandingan-tandingan sedangkan kalian mengetahui. Maknanya adalah anna Allah tabaraka wa ta'ala yanhan nas an yattakhidhu lahu amsalan wa nudhara'a yusrifuna lahum shay'an min ibadati. Allah Jalla wa Ala melarang manusia menjadikan atau mengangkat makhluk sebagai ya, tandingan yang diserupa, yang mereka serupakan dengan Allah Jalla wa Ala. Bagaimana bentuk penyerupaan makhluk dengan Allah, dan kapan seorang itu dikatakan telah menyerupakan selain Allah dengan Allah? Yusrifuna lahum syai'an min ibadati, dengan mereka memalingkan sebagian ibadah kepada selain Allah Jalla wa Ala tersebut. Wa hum ya'lamuna anna Allah wahdahu al-khaliqur raziq, dan ia tahu Allah lah yang maha esa di dalam mencipta dan memberikan rezeki. Wa anna hadhil andada 'ajizatun faqiratun laysa laha min al-amri syai', dan bahwa tandingan-tandingan tersebut yang mereka berikan palingkan ibadah kepada yang selain Allah ya lemah ya, bahkan membutuhkan pertolongan Allah. Tiada ya perintah ya, dan tiada urusan kemampuan sedikit pun di dalam mengatur alam semesta ini. Tetapi ada aja yang melakukannya. Kenapa? Itulah hidayah. Dan itulah yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas tadi. Syirik itu tersamarkan bagi sebagian orang, bahkan lebih tersamarkan syirik daripada jalannya seekor sumut di malam yang sangat gelap di atas lempengan batu yang sangat halus lagi hitam. Sekarang banyak orang melakukan syirik di kuburan, memalingkan ibadah kepada yang ada di kuburan, berdoa kepadanya, bernazar untuknya, menyembelih untuknya, untuk laut dan semisal dengannya. Dalam keadaan mereka tahu bahwa Allah lah yang Maha Esa dalam mengatur alam semesta ini. Allah lah yang Maha Esa di dalam memberikan rezeki, yang menciptakan ya, kebaikan dan kejelekan. Tetapi karena syirik memang benar-benar tersamarkan, bahkan lebih tersamarkan daripada jalannya seekor semut di atas lempengan batu yang halus, yang sangat hitam, dan di tengah malam yang sangat gelap, sehingga mereka melakukannya. Nah, apa sebabnya syirik tersamarkan atas mereka? Karena kebodohan. Nah, karena kebodohan ya adalah kegelapan terhadap pelakunya. Bagaimanapun ia cerdas, bagaimanapun ia bagaimanapun dia memiliki intelektual ya, bagaimanapun luasnya wawasan dia dalam urusan dunia, kalau dia bodoh dari ilmu agama, sesungguhnya dia berada di dalam kegelapan. Sesungguhnya dia adalah mayat yang berjalan. Sesungguhnya dia tidak memiliki kehidupan. Karena Allah Jalla wa'ala berfirman, awa man kana maitan fahyina waja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fil dhulumat laysa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirin ma kanu ya'malun. Apakah orang yang tadinya telah mati dengan kesyirikan, kebidaan dan maksiat, kami kemudian kami hidupkan dengan cahaya tauhid, sunnah, ibadah kepada Allah, dan kami berikan untuknya cahaya ilmu, cahaya Islam. Ya, dengan cahaya tersebut dia berjalan di tengah-tengah manusia. Kama masaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Apakah ia sama dengan orang yang berada di dalam kegelapan syirik dan bid'ah yang ia tidak akan keluar darinya? Nah, ini menerangkan kepada kita bahwa kebodohan adalah kegelapan terhadap pelakunya. Nah, bagaimanapun tingginya pendidikan akademik, bagaimanapun luas wawasannya dan luasnya pergaulan dia, tetap dia berada di dalam kegelapan tatkala dia bodoh. Oleh karena yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Dan merupakan kebaikan yang sangat besar dari Allah Jalla wa Ala untuk seorang hamba adalah Allah masukkan ia ke dalam tauhid. Allah anugerahkan untuknya sunnah, dan Allah jauhkan dia dari syirik serta bidah. Kemudian kata Syekh rahimahullah hafizahullah taala, "Wa ma dzakara Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma amsalatan li ittikhadil andad." Ucapan yang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ma katakan di atas itu hanya beberapa contoh bentuk menjadikan selain Allah sebagai tandingan Allah, bukan keseluruhannya. Lianna lafz al-ayah yashmaluha wa in kana syirkan asghar wal ayah nazilatun fi syirkil akbar. Karena konteks ayat umum mencakup seluruh bentuk syirik, seluruh bentuk menjadikan selain Allah sebagai tandingan bagi Allah. Apakah dengan ucapan-ucapan yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas di atas ataukah dengan selainnya? Wa in kana syirkan asghar, walaupun ucapan-ucapan yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas di atas itu semuanya adalah bentuk syirik kecil, sementara ayat turun terkait syirik besar. Ini menerangkan kepada kita, fasalafu yastadilluna bima nazala fi syirkil akbar ala syirkil asghar. Mereka berdalil dengan ayat yang turun terhadap syirik besar, ya, mereka jadikan ayat tersebut sebagai dalil terhadap syirik kecil. Oleh karenanya seringkali para ulama di dalam kitab-kitab akidah ketika memberikan peringatan kepada manusia dari bahaya syirik kecil, bahaya riya, seringkali mereka menggunakan ayat-ayat atau hadis-hadis yang berbicara tentang syirik besar. Kenapa? Karena ya syirik kecil walaupun dia disebut dengan kata kecil, dia masih masuk ke dalam keumuman kosakata ke dalam keumuman kategori syirik. Nam inna Allah la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Nah, dan ini adalah bentuk kefakihan. Ya. Oleh karenanya, ya, tidak ada yang beralasan dengan alasan kenapa kalian membacakan ayat-ayat syirik tersebut, ya, di hadapan kaum muslimin. Pada itu ayat syirik turun kepada orang-orang musyrik kafir seperti Abu Lahab CS. Ya. Sementara yang ada di hadapan mereka adalah orang-orang yang mengucapkan wa syahadat, salat dan seterusnya. Ini adalah alasan dan ucapan yang menunjukkan ketidakpahaman orang tersebut tentang tauhid. Jauhnya ia dari manhajus salaf. Ya. Dan karena ketidak pengetahuannya tentang manhajus salaf dalam berdalil. Yang kedua, hal itu tidaklah mengapa karena itu bukan sebagai peringat, bukan sebagai vonis. Ya. Ketika para ulama salaf dan ustaz-ustaz sunnah memberikan peringatan dari syirik di dalam khutbah-khutbah Jumat mereka, di dalam kajian-kajian ilmiah mereka, agar kaum muslimin ya menjauhinya, bukan sedang menghukumi individu atau batang hidung manusia. Sebagaimana kita memperingatkan manusia dari bahaya zina, riba, dosa mencuri, dosa korupsi, ya, dengan menyampaikan ayat-ayat terkait hal itu dalam Al-Quran, dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, agar mereka menjauhinya, agar mereka takut untuk melakukannya, bukan sedang memvonis batang hidung manusia masuk ke dalam neraka. Tetapi yang namanya, ya, orang sudah benci, ya, salah, benar pun salah, ya, apalagi ya salah, ya, ya, orang yang sudah benci, ya, seperti yang dikatakan oleh penyair Arab, ya, pepatah Arab, kebaikan pun terlihat ya jelek. Nah, tetapi kalau sudah fanatik, kejelekan pun, keburukan pun terlihat baik dan indah. Nah, dan itulah kondisi manusia. Oleh karenanya sebagian ulama salaf menyatakan di antaranya Ikrimah, ridhan nas ghayatun la tudrak, atau Abdullah bin Abbas, cinta manusia adalah puncak yang tidak akan pernah dapat diraih. Qala ma yustafadu min al-ayah, faedah yang dapat dipetik dari ayat adalah, yang pertama, at-tahdhiru min asyirki fil ibadah, peringatan dari bahaya syirik dalam ibadah. Ya, syirik dalam ibadah adalah dengan memalingkan salah satu dari ibadah kepada selain Allah Jalla wa'ala. Tidak mesti seluruh ibadah. Karena kaum musyrikin masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syirik mereka itu tidak murni 100%. Dengan makna lain, ya, mereka juga beribadah kepada Allah. Ya. Jangan dikira mereka tidak beribadah kepada Allah. Cuma masalahnya mereka menyekutukan Allah dalam ibadah. Mereka sebagaimana mereka haji karena Allah, mereka umroh karena Allah, ya, mereka punya ibadah salat juga, ya, namun berbeda dengan salatnya kaum muslimin. Wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Ya. Tetapi di sisi lain, di waktu yang lain, ya, mereka juga memberikannya kepada selain Allah, juga memohon kepada selain Allah, ya. Allah musta'an, ya, menyembelih untuk selain Allah Jalla wa Ala. Nah, maka di dalam ayat ini Allah memberikan peringatan, jangan sekali-kali kalian menyekutukan Allah. Ya. Terkadang karena hati kita yang sudah keras, peringatan-peringatan Allah yang kita lewati ketika membaca Al-Qur'an dan hadis, ya, kita melaluinya begitu saja tanpa memberikan perhatian yang serius untuknya. Tetapi jika datang peringatan dari seorang raja, perdana menteri, seorang presiden, ya, seorang gubernur, ya, seorang panglima, kita akan memberikan perhatian yang sangat serius, ya, kita akan selalu mengingatnya, kita akan selalu mengenangnya, kita akan selalu berhati-hati untuk tidak menyelisih larangannya tersebut. Ini menerangkan kepada kita bahwa kita ini berada di dalam kelalaian. Dari itu kita dapat memahami betapa dalamnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang memutarbalikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas hamba-Mu. Sebuah doa yang paling sering terdengar oleh ibunda-ibunda kita, di antaranya Ummu Salamah radhiyallahu anha, dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Yang kedua, annal musyrikina muqirun bi tauhidir rububiyyah. Ayat di atas menerangkan kepada kita bahwa kaum musyrikin di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berkeyakinan, meyakini Allah itu Maha Esa dalam mencipta, dalam memberikan rezeki, dalam mengatur alam semesta ini. Cuma masalahnya mereka itu menyekutukan Allah, berbuat syirik, ya, melakukan syirik dalam hal ibadah. Tawaf di kuburan, nadar ke tempat keramat, ya, menyembelih untuk selain Allah, ya, menjadikan orang-orang yang telah mati sebagai pemberi syafaat untuk mereka, sebagai perantara antara mereka dengan Allah dalam beribadah. Fa wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian tahu Allah Maha Esa. Qala ats-tsalits anna syirk al-ashghar khafiyun jiddan wa qalla man yatanabbaha lahu. Ayat di atas menerangkan kepada kita, tentunya dengan penjelasan Abdullah bin Abbas, bahwa syirik kecil itu khafiyun jiddan, teramat khafi, samar, jiddan, ya, jiddan, ya, ini taukid, yakni benar-benar samar, ya, tersamarkan terhadap manusia, melebihi samarnya jalan seekor semut di atas lempengan batu hitam di tengah malam yang sangat gelap gulita. Wa qalla man yatanabbahu lahu, dan sangat sedikit ada orang yang memperhatikannya. Bahkan di masa kita sekarang ini, tidak hanya syirik kecil yang tersamarkan, bahkan syirik besar juga sangat-sangat tersamarkan terhadap sebagian manusia, melebihi ya kesamaran jalan seekor semut di atas lempengan batu hitam halus tipis, ya, di tengah-tengah malam yang sangat gelap. Kita melihat berapa juta orang, beribu-ribu jumlahnya, dipimpin oleh tokoh-tokoh agama yang sebagian mereka bergelar profesor S3, S2 dan S3 agama. Orang-orang yang digelar ulama, alim, ulama karismatik, tetapi justru memimpin ritual-ritual syirik, memimpin acara penyembelihan untuk laut, memimpin acara tawaf di kuburan, memimpin acara syirik berdoa kepada selain Allah, kepada orang-orang yang telah mati, menitipkan ibadah kepada mereka, bernadar kepada mereka, menyembelih untuk mereka. La haula wala quwata illa billah. Ini menerangkan kepada kita pentingnya kita memperbanyak doa keselamatan dari syirik kepada Allah Jalla wa'ala, dan ya, pentingnya untuk selalu hadir majlis ilmu agama yang mengkaji pembahasan tauhid dan akidah. Nah, yang keempat, wujub tajannubil alfadhi syirkiyyati walau lam yaqsudha al-insanu biqalbihi. Wajib menjauhi kata-kata, ungkapan-ungkapan yang mengandung kesyirikan, walaupun ketika ia mengucapkannya tidak bermaksud dengan hatinya. Contohnya ucapan seorang sahabat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Masyaallah wa syit." Kalau bukan karena Allah dan engkau, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berkata kepadanya, "Aja'atani lillahi niddan?" Apakah engkau ingin menjadikan aku sebagai tandingan Allah? Kata para ulama yang mensyarah hadis ini, di antaranya Syekh Al-Albani di dalam silsilatul huda wa nur, beliau menyatakan dapat dipastikan tiada niat sedikitpun di hati sahabat yang mulia ini untuk menjadikan Nabi sebagai tandingan untuk Allah. Tetapi Nabi menyatakan bahwa, apakah engkau ingin menjadikan aku sebagai tandingan untuk Allah? Walaupun dia tidak berniat demikian, tatkala ucapannya tersebut mengandung ya makna itu. Ini menerangkan kepada kita juga bahwa ucapan yang salah tetap dikatakan salah, tidak akan pernah ya dikatakan benar, dan tidak boleh dibenarkan, walaupun yang mengucapkan ucapan yang salah tersebut tidak berniat melakukan kesalahan tersebut. Ya, tetapi yang namanya kesalahan tetap dikatakan salah, tidak akan mungkin menjadi benar sampai hari kiamat. Adapun orang yang mengucapkannya, dia berniat ya baik ataukah tidak, itu antara dia dengan Allah. Kalau dia berniat baik tetapi salah karena ketidaktahuan, kita maklumi, dan dia tidak berdosa di sisi Allah, tetapi tetap dikatakan salah. Naam, ya. Barakallahu fiik. Kita cukupkan sampai di sini. Baik, berikut ini ada beberapa pertanyaan yang telah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah menjaga kita semua. Amin. Barakallahu fiik wa laki bi mithli. Dari saudara-saudari kita Ummu Ruqayyah di Malaysia, afwan izin bertanya, Ustaz, bagaimanakah cara menyikapi sebagian syubhat yang dilontarkan oleh sebagian orang tatkala kita menjelaskan akan keharaman seluruh musik kecuali duf, ya, rebana, ya. Sebagian orang justru mengatakan bahwa mereka itu sangat janggal sekali, karena kalau berdasarkan hadis Nabi, masa hanya karena hari raya dan pernikahan boleh main alat musik? Artinya Nabi mengingkari perkataannya sendiri dong. Harusnya Nabi tegas seperti melarang khamar yang tetap haram sampai kapanpun. Kalau musik boleh hanya karena dua hari itu, harusnya khamar dan zina ikutan boleh juga dong karena dua hari itu. Ini yang pertama kita katakan, ini hawa nafsu. Dan ini sebuah kedustaan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang mencari kebenaran dengan hati yang jujur, dia akan menerima kebenaran dari manapun datangnya, dan walaupun merugikan nilai-nilai dunianya apabila dia telah mengetahui dalilnya dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Adapun syubhat di atas, maka kita katakan, kenapa harus menyanggal hadis Nabi yang menerangkan keharaman musik? Sangatlah jelas kesepakatan para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan sebuah ayat dan beberapa ayat dari Al-Qur'an, di antara wa minan nasi may yashtari lahwal hadis. Sebagian para ulama salah bersumpah bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadis di situ adalah alat musik. Nah, maka kenapa harus menyanggal? Kalau ada yang berkata, lalu kenapa Nabi membolehkan alat musik di dua hari, yaitu hari Idul Fitri dan Idul Adha? Kita katakan, dari mana Anda mendapatkan hadis itu? Tidak ada hadis yang menyebutkan Nabi membiarkan para sahabatnya atau istri-istrinya atau para sahabiah bermain alat musik di hari raya. Yang pernah terjadi di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang anak kecil wanita bernyanyi tughanni, dan tidak disebutkan di situ dia menggunakan alat musik seruling, gitar dan semisal dengannya. Itu pun diingkari oleh Abu Bakar. Amizmar min mazamir syaitan fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah seruling-serulingnya syaitan berada di rumahnya Rasulullah? Beliau menamakan nyanyian-nyanyian tersebut dengan itu. Kemudian Nabi menegur Abu Bakar, biarkan, ini anak kecil dan ini hari raya, hari mereka bergembira. Dia bukan bermain dengan gitar, piano, apalagi seruling atau alat-alat musik yang lainnya. Nah, maka para ulama mensyarah hadis tersebut menyatakan dia tidak bermain musik, dia menyanyikan nyanyian. Dan dia pun anak kecil, wanita, di hari Idul Fitri, nyanyiannya tanpa alat musik, dan kata-kata ucapan-ucapannya tidak mengandung syirik, bid'ah, dan tidak membangkitkan syahwat. Oleh karenanya, para ulama membagi nyanyian itu secara umum terbagi menjadi dua, kalimat atau sebelumnya, al-ghina secara umum terbagi menjadi dua dalam bahasa hadis. Yang pertama ini maksud dengan ghina adalah lantunan Al-Quranul Karim, melantunkan Al-Quran dengan suara yang bagus, dengan makhraj yang tepat, dengan panjang pendek yang tepat. Ini juga dinamakan ghina dalam bahasa hadis. Seperti hadis Nabi, man lam yataghanna bil Quran falaysa minna. Barang siapa yang tidak mengghina, melantunkan Al-Quran, maka dia bukan dari golongan kami. Contohlah makna lainnya, masuk dalam makna ini adalah lantunan syair-syair yang memotivasi seseorang melakukan kebaikan dan meninggalkan kejelekan. Seperti yang dilakukan oleh sebagian sahabat dalam perang Uhud, dan di dalam pekerjaan-pekerjaan mereka yang biasa dilakukan oleh orang Arab. Ini mana ghina? Yang kedua, makna ghina adalah nyanyian, bukan Al-Quran yang dia nyanyikan, bukan pula pantun-pantun syair-syair yang bermanfaat, yang mengandung motivasi untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kejelekan. Nah, yang kedua ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, tanpa diiringi alat-alat musik. Tanpa diiringi alat-alat musik. Apabila yang dinyanyikan tersebut adalah nyanyian yang tidak diikuti oleh alat musik, tidak mengandung kesyirikan, kebid'ahan, dan tidak membangkitkan syahwat, maka para ulama menyatakan hukum asalnya boleh. Tetapi itu bukan kebiasaan lelaki, itu adalah kebiasaan budak sahaya wanita di masa dahulu, dan itu adalah simbol kewanitaan. Nah, yang berikutnya, nyanyian yang tidak diiringi alat musik, Tetapi nyanyian tersebut kata-katanya mengandung kesyirikan, mengandung kebid'ahan, ya, atau ya, membangkitkan syahwat. Maka ini diharamkan oleh para ulama. Kenapa? Karena ini membuka pintu syahwat. Ya. Yang berikutnya adalah nyanyian yang disertai oleh alat-alat musik. Ini haram tanpa perselisihan di antara ulama, di antara para sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in, dan empat imam mazhab. Dan ucapan-ucapan mereka itu sebenarnya ma'ruf. Jangankan kelas seorang profesor, S3 Sudan, S2 Mesir, S1 Mesir, ya. Orang yang belajar kitab di Indonesia saja belum tamatan Timur Tengah, saya mungkin tetap mestinya tahu hal itu dalam kitab-kitab Syafi'iyah, fikih Syafi'i, atau di dalam Al-Mughni Ibnu Qudamah. Ya, pembahasan yang ma'ruf, ayat tentang hal itu jelas. Wa minan nasi may yashtahi lahu al-hadis. Hadis-hadis dalam hal itu juga jelas, bagiannya dalam Sahih Bukhari. La yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal-harira wal-ma'azif. Ya. Kalau ada yang berkata, tapi syekh ini, ustaz ini dan itu membolehkannya, kita katakan itu bukan hal yang mengejutkan. Kenapa? Karena memang Nabi dari jauh hari sebelum beliau wafat sudah menyatakan, man yastahilluna al-hira wal-harira wal-ma'azif, akan ada dari umatku. Nabi tidak menyatakan dari Yahudi dan Nasara, karena itu memang hal yang ma'ruf di tengah-tengah mereka. Akan ada dari umatku nanti di akhir zaman yang menghalalkan kain sutra untuk laki-laki, prostitusi, dan ya, alat-alat musik. Siapa yang menghalalkan ini? Sebagian umatku. Maka barang siapa yang menghalalkan, kita katakan ini bukan sesuatu yang mengejutkan, karena dia termasuk dari orang yang Nabi SAW maksud di dalam hadis di atas. Nah, yang kedua kita katakan, kalau alasannya ada ulama yang membolehkan, ya akhi, ya, ulama terbagi menjadi dua. Ulama yang jujur, ya, mengajak kepada kebenaran Al-Quran yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf, mereka tidak akan pernah membolehkan itu sampai hari kiamat. Nih, dengan penjagaan dari Allah. Kedua, kalau kita kan, kalau kamu maksud dengan ulama adalah ulama su, maka ini bukan sesuatu yang aneh. Ya, bukan sesuatu yang mengejutkan. Bahkan sebagai mereka ada yang menghalalkan prostitusi. Yang penting salawatan malam Jumat. Kita buat salawatan, ya, di dalam diskotik. Enggak apa-apa kalian ke diskotik, ya. Ya, menjajani tubuh kalian kepada orang lain, ya. Yang penting jangan lupa salawatan. Ada. Ya kan? Menghalalkan khamar, ya, dan hal-hal lainnya. Naam. Namanya juga di akhir zaman. Naam, barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya dari saudara kita Abu Hirin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi orang tua yang masih menghardik, memarahi atau memukul fisik anaknya yang sudah dewasa? Bukankah sikap didikan ini ketika si anak masih kecil atau belum balig karena masih mudah dibentuk? Itu pun perlu dilakukan dengan ilmu dan hikmah. Tapi kalau sudah dewasa, dikhawatirkan si anak akan keras, bahkan melawan balik orang tuanya. Juga Ustaz, bagaimana dengan orang tua yang menyakiti anaknya? Ya. Adakah orang tua yang durhaka dengan anak? Namun yang sering kita dengar di berbagai dakwah, ya, ini anak yang durhaka dengan orang tua, namun orang tua mendzalimi anak jarang dibahas. Baik, barakallahu fik. Jarang dibahas. Ya, mungkin jarang ikut kajian kali ya. Karena ini sering dibahas, ya. Seorang ayah atau ibu yang keras, yang melampaui batas terhadap anaknya, dia masuk terancam dengan keumuman ancaman Allah dan Rasulnya terhadap orang-orang yang melakukan kezaliman. Ini hal yang perlu dipahami, dan ini selalu disampaikan di dalam kajian-kajian dakwah sunnah. Ketika mereka menyampaikan hadis Nabi SAW, pukullah mereka ketika meninggalkan sholat tatkala mereka sudah berumur 10 tahun, maka mereka membahas hal ini. Dan juga hadis-hadis Nabi yang menganjurkan kepada kelemah lembutan, kasih sayang orang tua kepada anaknya. Nah, ini seringkali dibahas. Nah, maka terkait pertanyaan di atas, kita katakan apabila orang tua tersebut memukul si anak yang sudah dewasa, apabila yang bertanya ini adalah si anak, maka jawabannya atau arahannya hendaknya dia bersabar dan memaafkan mereka. Ya. Hendaknya dia bersabar memaafkan orang tuanya. Apabila dia memaafkan dan bersabar, ya, dipukul, disiksa oleh abang letingnya ketika di kampus, ya, kuliah, ketika di saat ospek, ya. Ya, masa dengan orang tua sendiri enggak sabar. Ditendang-tendang sama abang leting pas ospek, sabar aja, tetap aja kuliah. Kok baru dimarahin, ditampar sekali sama ayah udah lari dari rumah. Kan cemen. Ini generasi micin namanya, ya, terlalu banyak makan micin, ya. Ditendang-tendang sama senior, ya, pas pendidikan, ya. Ya, dijemur di bawah matahari oleh senior ketika ospek, sabar aja, tetap aja pergi kampus, tetap aja masih mau jumpain abang letingnya, ya, tetap aja masih mau ngopi semeja dengan abang letingnya. Masa cuma dimarahin, ditampar sekali atau ditendang 2-3 kali sama ayah langsung, ya, lari dari rumah. Ini kan terlalu, ya, terlalu lebay, ya, ya, terlalu lemah mental, ya, ya, terlalu banyak mengkonsumsi micin. Sabar, ya, akhi. Adapun orang tua tersebut hendaknya dinasihati dan ditakut-takuti dengan ancaman Allah dan Rasulnya terhadap orang-orang yang melakukan kezaliman terhadap orang lainnya. Bahwa kezaliman itu akan kisos di hari kiamat. Nah, dan anak yang sudah dewasa, ya, tidak ada manfaat lagi untuk dia pukul. Ya, karena kalau dia pukul, mafsadahnya akan lebih besar, apalagi jika dia lihat anak tersebut punya sifat membangkang. Nah, lebih baik dengan kelemah lembutan, ya, dipanggil orang yang berilmu, yang mungkin orang tersebut didengar oleh anaknya untuk memberikan nasihat kepadanya. Tentunya setelah doa semuanya ini, barakallahu fiik, Allah yafadhak ya akhi. Naam, silakan yang ingin menanyakan secara langsung. Jika ikhwan matikan, silakan hidupkan videonya. Kalau akhwat, ya, mohon dimatikan videonya. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bik. Hanya dua perkara utama tentang tadi tema sekarang. Yang kedua, tema yang tentang syirah kemarin dia tanya kepada dah bulan itu. Pertama, Ustaz, apabila kata-kata tak sambung ini dan lalunya, apakah ini benar atau tidak? Misalnya kata-kata alhamdulillah atas nikmat Allah dan atas bantuanmu saya bisa di sini. Ada juga mengatakan alhamdulillah atas nikmatmu, lalu karena bantuanmu saya bisa ke sini. Ini kata mana yang boleh diucap lalu atau dankah sama? Baik, ya. Yang lebih selamat adalah lalu, ya, atau kemudian, ya. Alhamdulillah dengan pertolongan dari Allah kemudian, sehingga dia tidak membarengkan atau menyamakan, ya, pertolongan Allah, ya, dengan pertolongan makhluk. Akan tetapi dalam hal ini, wallahu a'lam bishawab, kalimat dan bahasa Arab itu apakah bisa disamakan dengan wa? Karena wa dalam bahasa Arab itu memiliki makna yufidu mutlaqal al-jama', menyamakan kata sebelumnya dengan kata yang setelahnya dalam suatu hukum. Contohnya kita katakan ja'a Muhammadun wa Zaidun, datang Muhammad dan Zaid. Dengan kita menyatakan wa, maka kita telah menyamakan Muhammad dan Zaid dengan suatu hukum, yaitu maji, datang. Nah, terkait kata da dan dalam bahasa Indonesia, apakah dia memiliki makna menyamakan kata sebelum dan setelahnya dengan suatu hukum yang sedang dia ucapkan? Maka ini dikembalikan kepada sastrawan, ya. Namun tentunya lebih selamat untuk dia tidak menggunakan kata wa, wallah, dan, ya, dalam bahasa Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ilmu indallah. Kedua, saat yang tentang saudara persusuan kemarin. Naam. Misalnya adik kita punya ipar. Adik kita punya? Nah, maksudnya istri punya adik perempuan juga. Misalnya anak kita disusui, ya. Baik. Istri punya adik. Anak kita disusui. Punya adik, dia punya anak juga, dapat keluarga. Sabar. Juga. Ini contoh. Sabar. Contoh sabar. Kasus saja. Sabar dulu. Istri kita punya adik. Baik. Ya. Terus ada apa dengan adik istri antum? Ini permisalan, Ustaz. Iya, itulah. Ya, istri adik ini sudah keluarga, sudah punya anak. Adik ini keluarga. Kemudian dia nyusui anak juga. Nah. Karena mungkin susu istri kering, muka anak kita disusui dia. Minta tolong. Nah, pertanyaannya hukumnya gimana? Hukumnya dua, Ustaz. Apakah ada hukum waris pewaris terkena antara kedua ini. Misalnya, kemudian yang kedua, misalnya anak kita kan hanya satu nih yang disusui dia. Apakah adik-adiknya atau yang lainnya, saudara anak kita ini yang lain, apakah juga mahramnya atau gimana? Baik. Pertanyaan akhuna Abu David tadi adalah, apabila anak kita disusui oleh seseorang. Saya ulangi pertanyaannya supaya tidak terjadi kekeliruan di dalam memahaminya. Apabila anak kita disusui oleh seseorang, maka apakah anak kita itu akan mewarisi ibu susuannya, ataukah ibu susuannya itu akan mewarisi anak kita? Demikian. Dalam hukum apa? Kewarisan. Itulah. Makanya saya ulangi. Saya ulangi pertanyaan ya. Apabila anak kita disusui oleh seorang wanita, apakah itu ipar kita ya, ataukah selain ipar kita, maka apakah anak kita akan menjadi ahli warisnya dia? Dan demikian pula sebaliknya. Betul begitu. Nah, wal ilmu indallah, anak susuan tidak mewariskan sebagaimana ibu susuan tidak mewariskan. Barakallahu fik. Yang ada hanya menjadikannya sebagai mahram ya, untuk dia dan seluruh dosa-dosanya sebagaimana kemahraman dari sisi nasab. Barakallahu fik. Wal ilmu indallah. Naam. Itu adik-adiknya ya Ustaz, menyusui aja ya. Bagaimana? Hanya menyusui. Misalnya yang anak menjadi mahram hanya anak adiknya yang disusui olehnya. Mohon maaf, contohnya si bayi bernama Muhammad menyusu kepada seorang wanita yang bernama Aisyah dengan sebanyak 5 kali mengenyangkan setiap satu kalinya di bawah umur 2 tahun ya. Kemudian anak tersebut menjadi mahram bagi dia ya, bagi dia dan seluruh nasabnya ya, yang mahram buat anak ya, dari sisi nasab. Berarti andai kata bayi tersebut ya, wanita, maka suami ibu dia, ibu susuannya mahram bagi dia. Paman ya, dia dari susuan, dari pihak suami ibu susuannya, dari ibunya adalah mahram baginya. Anak dari ibu susuan tersebut mahram baginya ya. Paman dari ibu tersebut ya, alias saudara kandungnya tersebut ya, adalah mahram baginya. Jelas. Kakek ya, dia dari susuan juga mahram. Adapun keluarga anak susuan ini, maka tidak memberikan ikatan apapun dengan yang menyusuinya. Ya, yang dimaksud oleh Nabi ar-radha'atu tuharimu ma yuharimun nasab, susuan itu mengharamkan sebagaimana membuat seorang itu menjadi mahram sebagaimana kemahraman dari sisi nasab, itu hanya anak susuan tersebut dengan pihak yang menyusuinya, ibu wanita tersebut dan suaminya. Maka semua yang mahram dari pihak suami dan pihak wanita yang menyusuinya tersebut adalah mahram bagi dia. Baik. Mahram kita siapa aja? Misalkan kalau kita laki-laki, mahram kita ibu, ya kan? Maksudnya mahram yang boleh berjabat tangan, tidak boleh dinikahi ya, adalah ibu kita, ya. Bibi kita, saudari kita, ya, anak kita, cucu kita, ya. Bibi kita, bibi dari ibu maupun dari bapak. Nah, nenek kita ya, dari bapak ataukah dari ibu dan seterusnya. Ya, yeah. Demikian pula anak susuan. Barakallahu fik. Baik. Berikut ini ada pertanyaan. Bismillah, izin bertanya. Kami telah menikah sudah 2 tahun, alhamdulillah. Dan kami sudah keguguran 2 kali, sabar, qaddarallah wa ma syaa fa'al. Kami sudah berusaha berobat ke dokter serta melakukan ruqyah ke beberapa ustaz. Dan ada gejala pengaruh sihir. Istri sering bermimpi ular dan badan terasa nyeri serta menstruasi yang tidak lancar. Bagaimana sikap kami sekarang? Jawabannya akhi barakallahu fik, yang pertama, ya, Anda hendaknya tetap optimis dan selalu berbaik sangka kepada Allah Jalla wa'ala. Sungguh Allah Jalla wa'ala telah menganugerahkan seorang anak kepada Nabi Ibrahim di saat beliau sudah menjadi kakek-kakek. ya, di saat umur beliau sudah melebihi, melewati 80 tahun dari istri keduanya Hajar. 13 tahun setelah itu Allah kembali menganugerahkan kepada beliau seorang anak laki-laki yang merupakan Nabi dan Nabi Allah Ishaq alaihi salam, dari istri beliau yang pertama Sarah yang sudah nenek-nenek, umurnya sudah melewati 80 atau 90 tahun. Yang kedua, jangan membuka pintu kejelekan terhadap diri sendiri dengan bermudah-mudahan ya, atau ya berduga-duga, kayaknya kena sihir nih, kayaknya ini diganggu jin nih, jangan. Ya, akhirnya nanti terbawa dengan sugesti, yang ada hanya tersiksa, yang ada hanya ya terganggu dengan was-was tersebut, menjadi hidup tidak tenang ya, dan tidak ya lagi bahagia. Yang ketiga, saya tidak pernah mendengar, belum pernah mendengar ya, ada bimbingan dari ulama kalau seorang sering gugur hendaknya ruqyah. Ya. Kalau kecuali memang dia melihat ada tanda-tanda dia diganggu ya, dia disihir, maka kewajibannya dia cari buhul. Jika ada barang-barang yang aneh di tempatnya yang biasanya tersembunyi ya, dia bakar ya, dia bacakan nama Allah ya, dia boleh meruqyah ya. Kemudian lebih baik dia meruqyah dirinya sendiri. Jangan meminta ruqyah kepada manusia agar dia mendapatkan keutamaan yang Nabi sebutkan untuk orang-orang yang tidak meminta ruqyah kepada manusia, dengan masuk syurga tanpa hisab dan adab. Walillahilham ya, amalan ruqyah amalan yang mudah dilakukan oleh setiap hamba, setiap muslim. Hanya saja syaitan membuat sugesti bahwa ruqyah itu tiada yang mampu melakukannya kecuali hanya seorang ustaz ya, ya seorang ahli ruqyah. Lah, semua muslim ahli ruqyah. Siapa sih di antara muslim yang enggak hafal surat Al-Fatihah, ya kan? Allah Maha Rahman, Allah yang Maha Luas keutamaannya menjadikan Al-Fatihah surat yang paling pengaruh untuk ruqyah. Tidak ada satupun surat di dalam Al-Qur'an yang dinamakan dengan ruqyah oleh Nabi kecuali Al-Fatihah. Dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ketika meruqyah seorang tokoh masyarakat di masa itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau hanya membaca surat Al-Fatihah yang beliau ulang-ulangi sebanyak 7 kali. Ya. Ruqyah mandiri jauh lebih bermanfaat. Yang pertama, memperkuatkan tawakal seorang hamba kepada Allah, menguatkan optimis dia kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, membuat syaitan menjadi takut sama dia. Ya. Menjadi putus asa darinya. Dia melihat ini orang pede dengan zikir kepada Allah, ini orang ya optimis kepada Allah, ini orang bertawakal kepada Allah. Beda halnya kalau syaitan melihatnya, ini setiap diganggu langsung ke Ustaz Fulan tu diru'yah, berarti dia lemah. Nanti ketika diru'yah oleh Ustaz itu syaitan pergi. Ya, setelah diru'yah datang lagi. Ya. Oleh karena ruqyah yang paling bermanfaat adalah ruqyah mandiri. Dia jaga solat 5 waktunya, ya, yang wajib. Dia berusaha semaksimal mungkin menjaga solat sunnah rawatib, solat sunnah mutlak. Dia memelihara zikir pagi petang, ya, zikir setelah solat 5 waktu, zikir keluar masuk rumah, keluar masuk toilet, ya, naik kendaraan, ya, zikir menjelang tidur, ya, zikir bangun tidur, zikir ketika ingin melakukan hubungan pasangan suami istri yang Nabi anjurkan, ya, zikir ketika hujan turun dan lain-lainnya. Maka insya Allah syaitan akan berpaling darinya. Karena Allah berfirman, "Wa may yu'rid 'an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari berzikir kepada Allah, maka syaitan akan dijadikan sebagai qarin yang selalu menyertainya. Ini menerangkan kepada kita bahwa jika seorang selalu berzikir kepada Allah, maka ia akan selamat dari gangguan syaitan. 6 ya. Dan perlu diketahui dan hendaknya selalu diingat oleh orang terkhusus yang sedang diuji dengan kesurupan atau sihir, bahwa ketika seorang diganggu oleh syaitan, kesurupankah, ditakut-takutikah, ataukah disihir, itu bukan karena syaitan dan tukang sihir yang sudah kuat, tetapi karena Allah yang telah berkehendak dan mengizinkannya karena suatu hikmah yang dia inginkan. Dia ingin melihat hamba tersebut apakah tetap jujur beribadah kepada Allah, apakah dia hanya takut kepada Allah, ataukah dia juga menyekutukan Allah dengan takut kepada selain Allah seperti takutnya dia kepada Allah. Allah berfirman, innaman najwa minasyaitani liyahzuna alladhina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa biiznillahi wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Gangguan dari syaitan itu hanya untuk membuat seorang mukmin sedih, gundah, takut, Sungguh mereka tidak mampu membahayakan seorang mukmin sedikit pun dengan apapun kecuali dengan izin Allah, dan hendaknya hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Adapun dia mimpi, sering mimpi ular ini itu, wallahu alam, saya tidak mengetahui bahwa mimpi buruk adalah indikasi seorang itu terkena sihir. Ya, bahkan yang ada Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, barang siapa yang mimpi baik, jangan dia ceritakan kecuali kepada orang yang jujur. Dan kalau dia mimpi buruk, jangan dia ceritakan kepada siapapun. Jangan ke ustaz, jangan ke suami, jangan kepada orang saleh, wah apalagi kepada selain orang saleh. Kenapa? Karena kata Nabi, fa innaha la tadhurru. Karena mimpi buruk itu tidak akan membahayakan seseorang. Jelas? Semoga Allah Jalla wa'ala menganugerahkan anak keturunan yang saleh dan salihah kepada saudara kita yang bertanya, dan Allah Jalla wa'ala memperbaiki ya kondisi beliau dan istri beliau, serta menjaganya dari segala kejelekan ya yang membahayakan agama dan dunianya. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi.